Dalam lafaz Sahih Muslim disebutkan kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa baini wa bainahu illa mukhiratur rahl. Pada satu hari aku membonceng Nabi di belakang Nabi tanpa ada pembatas. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan ala himarin yuqalu lahu Ufair, di atas seekor keledai yang disebut dengan Ufair, jalan bersama Nabi. Dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam memanggil sahabatnya yang ada di belakang, ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal. Ini dipanggil oleh Nabi, guru beliau radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang besar. Labbaika wa sya'daika ya Rasulullah. Beliau pun sekonyong-konyong menjawab, siap Rasulullah, saya siap menuruti perintah Anda, siap menjalankan perintah. Namun Rasul tidak langsung menyampaikan kehendaknya. Thumma sara sa'atan, berjalan beberapa saat, dibiarkan sahabat Mu'ad penasaran. Kemudian dipanggil lagi sahabatnya yang mulia tadi, ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal. Kembali menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sya'dai, siap Rasulullah, saya siap menaati perintah Anda. Masih dikatakan summa saro sa'atan, berjalan beberapa saat, dibiarkan sahabatnya penasaran. Dipanggil lagi, ya Mu'ad bin Jabal, labbaika wa sya'daika ya Rasulullah, saya siap menerima perintahmu wahai Rasulullah. Barulah kemudian Rasul menyampaikan beberapa pertanyaan, pertanyaan sebagai bentuk penyampaian ilmu. Rasul menyatakan, mahaqullahi alal ibad, apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba manusia, kita seluruhnya ini. Dijawab oleh sahabat Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baru kemudian dijelaskan oleh Nabi, haqullah alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, sekaligus menyampaikan ilmu tentang hak Allah, bahwasanya hak Allah itu diibadai oleh para hamba seluruhnya dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Setelah dijelaskan, thumma saro sa'atan, masih melanjutkan perjalanan sejenak bersama sahabatnya Mu'ad. Dipanggil lagi, ya Mu'ad bin Jabal, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik. Ditanya dengan pertanyaan yang kedua, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak para hamba yang akan didapatkan jika mereka memenuhi hak Allah, beribadah hanya kepadanya, tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun, alias tidak syirik? Dijawab oleh sahabat Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul pun menjelaskan, haqqul ibad alla yu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka jika mereka mentauhidkan Allah, jika mereka beribadah hanya kepada Allah, jika mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, alias tidak syirik. Mereka selamat dari adab, dikuatkan dengan beberapa ayat dan hadis-hadis yang lain. Kemudian sahabat Mu'ad merasa ini sebuah berita gembira bagi kaum muslimin secara keumuman. Sekali lagi, secara keumuman. Sampai-sampai beliau punya ide untuk menyampaikan berita gembira ini kepada kaum muslimin. Lihat inisiatif beliau ini, disampaikan kepada Rasul, afala ubasyirun nas ya Rasulullah, "Wahai Rasul, bolehkah aku sampaikan kabar berita gembira ini kepada manusia?" Apa jawaban Rasul? "Ini ide-ide bagus sebetulnya, menyampaikan berita gembira kepada manusia." Namun Rasul melarang, mencegah. "La tubashirhum fayattakilu." Jangan engkau sebarkan berita gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan menyandarkan diri kepada berita gembira ini. Bentuk menyandarkan diri, artinya, wah santai aja, yang penting saya tidak syirik lah, tidak mau amal soleh, meninggalkan sholat wajib, meninggalkan puasa, yang penting kan tauhid. Ini bentuk menyandarkan diantaranya. Maka Rasul melarang secara keumuman, namun disampaikan kepada sahabat Mu'ad khususan, secara khusus kepada orang-orang yang memang berakal, paham sebetulnya, bukan semata-mata kita bersandar kepada istilah seorang yang bertauhid namun ternyata tidak beramal soleh, tidak melakukan kewajiban rukun Islam, tidak melakukan rukun-rukun iman. Secara khusus Rasul menyampaikan kepada sahabat Mu'ad, namun tidak secara keumuman. Jamaah sekalian yang berbahagia, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid menyebutkan 11 faedah dari hadis yang mulia ini. Namun alangkah baiknya kita ringkas menjadi 2. Kita sebutkan 2 di antaranya. Mudah-mudahan kita ingat dengan baik dan benar, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Wallahul muwafiq. Yang pertama, beliau menjelaskan hafizahullah taala, fihi fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Dalam hadis ini kita bisa jumpai ada keutamaan tauhid, jelas. Keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid, menerapkan tauhid dalam kehidupannya hingga akhir hayatnya. Tidak pernah berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan para pelaku kesyirikan, menerapkan dalam kehidupan. Kita pun bisa melihat dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, di antaranya ayat yang mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku, kata Allah. Beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Tauhid. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil dari 11 faedah itu, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan jawaz kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena satu keadaan, karena satu alasan adanya madharat yang timbul setelah disampaikan. Di situ sebetulnya ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Namun Rasul tidak menyampaikan secara keumuman. Beliau hanya menyampaikan kepada sahabat Mu'ad, dan itu diterapkan oleh sahabat Mu'ad hingga akhir hayat beliau. Beliau tidak menyampaikan ilmu ini. Namun dikabarkan oleh sahabat Anas bin Malik, fa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'assuman. Sahabat Mu'ad menyampaikan ilmu itu kepada manusia secara khusus, tidak secara umum, karena takut dosa. Dosa apa itu? Dosa kitmanul ilmi, dosa menyembunyikan ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari faedah yang kedua ini, para sahabat selaras dengan apa yang disebutkan. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dalam sahihnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan dan menjelaskan, "Ma anta bimuhditsin qauman haditsan." illa la tablughuhum uquluhum illa kanat li ba'dihim fitnatan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, bisa jadi engkau menyampaikan satu hadis, hadis itu satu yang hak, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, namun la tablughuhum uquluhum, akal manusia yang mendengar belum sampai. Baratnya kalau kita melihat tingkatan dalam belajar, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebetulnya materi kelas 6 disampaikan kepada anak-anak yang berada di kelas 1. Belum sampai akal mereka. Illa li ba'dihim fitnatan. Pasti akan muncul fitnah pada sebahagian mereka. Ini nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Hadithun nas bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka pahami sesuai tingkat pemahaman mereka. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu, maukah kalian atau senangkah kalian apabila Allah dan Rasulnya didustakan? Gara-gara tidak paham, akhirnya malah timbul fitnah. Allah didustakan, Rasulnya didustakan. Dosa lebih besar, mudharat yang lebih besar. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, satu pelajaran yang sangat penting bagi kita para penuntut ilmu dan para pembawanya untuk memperhatikan efek dari apa yang akan kita sampaikan. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia kepada jalan Allah dengan penuh hikmah sesuai dengan porsinya. Dalam ayat yang lain, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakanlah, ini adalah jalanku, mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Yang mana para ulama menjelaskan basirah itu pengetahuan tentang materi yang akan disampaikan. Dan tidak semata itu, tidak semata menguasai materi, tapi menguasai haluhum, keadaan mad'u. Tidak semata-mata menyatakan ini pelajaran umum, namun materinya sebetulnya materi khusus. Hati-hati wahai kaum muslimin seluruhnya. Kita patut berbahagia apabila kita termasuk para pembawa ilmu, kita termasuk para penuntut ilmu. Namun apa yang kita ambil dari hadis tadi menjadikan pelajaran bagi kita seluruhnya ketika ingin menyampaikan ilmu yang kita ketahui. Hendaklah di atas basirah, pengetahuan atas materi yang akan kita sampaikan dan keadaan orang yang mendengar. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, ibadallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu hadis dengan dua faedah ringkas mudah-mudahan mengingatkan kita seluruhnya akan dua perkara penting tadi. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan Allah berikan kemudahan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan.